terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di syurga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan dalam lindungannya terhapus segala dosa. kasih sayangmu padaku. Rahimu oh, aku rindu.